Mitra bisnis menurut Kwi Kiandi, salah satu di antara faktor-faktor utama yang menghambat pengembangan infrastruktur di tanah air adalah pola berpikir ekstra liberal yang dianut pemerintah. Dan kondisi itu semakin diperparah dengan model demokrasi yang juga serba bebas seperti yang berjalan sekarang ini. Menurutnya, kombinasi dari kedua persoalan itu menjadi dasar diserahkannya proyek infrastruktur kepada swasta yang selalu mencari laba, serta akar dari kesulitan pemerintah untuk mengadakan lahan bagi infrastruktur lantaran demokrasi yang kebablasan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas model pemerintahan serta ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiandi. Nah, Pak Kwi, apakah pola ekonomi liberal yang sekarang berjalan memang didasari oleh model demokrasi serba bebas seperti yang berlaku di Amerika? Bukan. Kenapa bukan? Karena pertama kalau kita mau paling fundamental, sistem ekonomi Indonesia itu apa? Apa yang boleh oleh pengusaha individual, apa yang tidak boleh? Lalu fungsi pemerintah itu apa tugasnya? Kan selalu mengatakan ya melindungi rakyat bla bla bla macam-macam, akan tapi rinci dong, apa? Air minum masuk atau tidak? Ketertiban jelas gitu, makanya ada polisi ada ini. Lalu infrastruktur ya apa tidak? Jelas, tapi kok infrastruktur di sekarang swasta gitu. Berarti bahwa proyek infrastruktur itu diperbolehkan dijadikan objek untuk mencari laba kan. Dan Menko itu mengatakan dengan enaknya begitu. Nah, apa itu kebijakan? Yang sadar atau asal berbuat saja karena ingin mesti ada gitu. Pemerintahan tidak punya uang gitu. Nah sekarang anggaran APBN sudah lama 25% saja untuk bayar utang bunga yang PNS ini, yang tertinggal itu sedikit sekali. Terus apa terobosannya? Apa yang harus dilakukan? Tidak ada. Jadi tidak benar juga ya Pak jika dikatakan Indonesia bisa lebih baik dibanding negara tetangga di bidang demokrasi. Ya oleh karena apa? Yang bisa dibuat Indonesia itu apa? Sekarang kalau misalnya membandingkan yang paling dekat antara Indonesia dan Singapura kan seperti bumi dan langit. Padahal ketika 69 kira-kira 68 itu sama persis kondisinya. Sekarang negara tetangga lain Malaysia kan jauh lebih maju dari Indonesia. Jadi ada capaian-capaiannya dan ada suatu sikap yang tegas dan akhirnya direalisasikan. Indonesia kan tidak. Demikian Kwi Kiandi, Benny Rahmadi, Pas FM.